kau sadari, kau sesatkan diri sendiri dan semua yang tak berarti. Dunia penuh manis, dunia penuh sedih melihat tingkahmu. Dunia penuh manis, dunia penuh sedih melihat dirimu. Tidakkah kau sadari semua itu, semua adanya. Jangan kau siakan hidupmu percuma, buang waktu saja. Tak kau sadari, kau siksa raga yang berarti. Kau bunuh dirimu sendiri. Dunia pun menangis, dunia pun bersedih melihat tingkahmu. Dunia pun menangis, dunia pun bersedih.